taoning atiko. Sing taong gawe sa nangumurep ko sa ikiwes lungo di saning wong liyo berkorano rastu ne wong tuwa. Setiaku esra kurang-kurang sayangku neng kowe yo tenanan. Rasane apa nrimo kenyataan kepeksa pisah merko keadaan. Wes cukup aku sadar diri tak terima karo kece hati. Gusti paring ono kuat hatiku iki kelangan wong sing paling tak sayangi. Gusti paring ono terang talan urepku narimo kahanane koyo ngene akhire. Gusti kuat no aku. Aku esra kurang-kurang sayangku neng kowe yo tenanan. Oh rasane apa nrimo kenyataan kepaksa pisah merko keadaan. Wes cukup aku sadar diri tak terima karo gede hati. Gusti paringan aku atatiku iki kelangan wong sing paling tak sayangi. Gusti paringan sing paling tak sayangi. Gusti paling ono terang dalan urepku narimo kahanane koyo ngene akhire. Gusti kuatno aku. Gusti kuat no aku.